Kita ini diminta apalagi ya, para bunda ini, para ibu-ibu diminta untuk apa? Sepertiga seperti dokter, sepertiga seperti psikolog, sepertiga mujahad. Kalau nanti sudah ngobatin sendiri, gak mempan, hubungi dokter betulan. Gitu juga. Self-healing ini adalah ilmu dari psikologi ya. Mungkin teman-teman di sini ada teman-teman psikolog yang hadir. Ya, ada teman-teman dokter yang hadir, teman sejawat dokter. Ada, oh, Masya Allah, Alhamdulillah dong. Ya, dan tentunya semuanya para mujahadah ya, baik di keluarga maupun di umat, di masyarakat ya. Nah, kemudian ya, kalau definisi detailnya, self healing itu proses untuk menyembuhkan diri dari luka batin yang mengganggu emosi ya. Semua orang pasti ada luka batin ya, apalagi yang sudah berkeluarga. Ibu lebih sering luka batinnya karena anak apa karena suami, Bu? Ya Allah, kenceng banget. Itu curhatan ya. Iya, sama Bu Isa juga begitu. Kenapa? Karena kadang kita waktu pertama kali menikah, usia muda, belum lagi banyak taklim ya, belum lagi banyak belajar, belum lagi ngajinya juga baru seberapa sih gitu kan. Tapi ya enggak apa-apa. Terus aja belajar, belajar, belajar. Ada salah, ada khilaf, langsung kita mohon ampun pada Allah, kemudian minta maaf pada orang yang kita terjadi konflik. Karena gak mungkin kita berumah tangga sampai kita kayaknya punya ilmu yang mumpuni. Oh, bisa umur 70 tahun nih kan? Kalau kita mau merasa saya belum lengkap ilmunya, belum lama taklimnya, wah itu bisa sangat-sangat usia lanjut baru kita menikah ya. Tidak apa-apa menikah saja di usia muda dengan tekad untuk terus belajar ya. Saya sering juga ditanya kalau para ya, adik-adik misalnya mau menikah, ya cuma tanya sama Bu Isa, apa tipsnya? Pokoknya sudah bertekad, berniat menikah ini lillahi ta'ala, berikutnya terus taklim. Terus taklim. Ya, karena kita kalau udah nikah, gak belajar, pernah rasa seminggu gak taklim, teman-teman? Kayak apa rasanya? Tahu sih suami jembatan surgaku, tapi ya leher kita gitu-gitu ya, makanya seperti itu ya. Tapi juga banyak para istri bilang, Bu Isa, kenapa kita terus perempuan yang harus taklim, kenapa kita terus yang harus belajar? Ada yang berpikir begitu, kenapa suami saya jarang taklim, kenapa suami saya gak mau belajar? Saya mau bilang apa ya, saya mau bilang gini doang, sama. Jadi suami Bu Isa jarang juga taklim? Iya. Ini korban lapor, Pak. Gini, di otak wanita itu, di otak perempuan, menurut ilmu neuroscience, wah, maaf ya, bahasanya begitu ya. Nah ini, kita belajar otak dulu ya. Nah, ini dia. Pernah belajar biologi? Pernah belajar IPA? Siapa yang waktu SD-nya belajar ilmu hayat? Ketahuan umur kita, Bu. Sama. Ya, iya. Jadi kalau kita belajar otak, rupanya Allah ciptakan otak itu dua jenis, otak besar, otak kecil, kemudian terbelah kanan dan kiri. Ya. Ada program di otak bagian kiri perempuan, yaitu program tarbiyah, pendidikan. Ya, dan memang perempuan ini harus belajar, harus belajar. Ya. Dan otak perempuan juga ada program berkumpul. Makanya dengan mudah kita berkumpul untuk belajar. Kan? Ini kita berkumpul. Bahkan waktu kesini pun kita ngajak yang lain kan? Yuk. Berkumpul bukan itu? Berkumpul. Ya. Pada laki-laki, kalau ada laki-laki yang rajin taklim, bermajelis taklim, itu keren banget. Kalau bapak-bapak, misalnya suami, di antara suami ini, ibu-ibu, suaminya belum rajin taklim, ya, itu biasa, lazim. Mau ngomongnya gitu ya, lazim, biasa, biasa aja. Termasuk ayat itu tuh biasa, ya, biasa. Nah, kenapa? Karena di otak laki-laki, bagian kanannya ada program yang namanya bersaing. Apa, Bu? Bersaing. Perempuan program apa tadi? Berkumpul. Laki-laki bersaing. Ya. Untuk apa Allah kenapa sih laki-laki bersaing? Wallahu alam bisawab. Tetapi hikmahnya adalah bapak-bapak atau laki-laki untuk punya daya saing kompetitif untuk menjemput nafkah di luar sana. Jadi bersaing. Jadi bapak-bapak senang berkumpul yang ada persaingannya. Contoh misalnya di kantor rapat meeting. Bersaing bukan itu? Bersaing. Bersaing apa coba? Ide. Bersaing usulan. Bapak satu bilang, saudara-saudara, 2024 kita bikin program ini. Kata bapak sebelahnya, gak bisa. Ya, harusnya begini. Bapak satunya bilang, sorry ya. Nah gitu. Kan itu bersaing kan? Bersaing. Dan bapak-bapak kuat bersaing. Bayat ah. Nah, mak. Oh, ngomong bersaing kok. Memang bersaing. Bersaing. Ya. Kita tuh senang berkumpul, gak bersaing. Makanya kita selalu ingin berkumpul seperti ini. Ngapain? Mengumpulkan informasi. Baik informasi dari narasumber, juga informasi lainnya. Ibu, jilbabnya bagus banget, beli di mana? Informasi bukan? Seandainya tadi makan kue ya, ada kue itu. Ya Allah, enak banget kue susnya. Beli di mana aja? Informasi bukan? Oh, termasuk sampai tahu bukan? Itu kan mengumpulkan informasi bukan? Ah, itulah kita perempuan. Iya. Oh, senang berkumpul lah. Ya, kalau laki-laki bersaing. Sampai cerita-cerita uniknya adalah, coba deh, kita kemana-mana senang sama-sama berkumpul. Selain memang kita diperintahkan untuk keluar rumah ada temannya, ada muhrimnya gitu. Ya. Sampai-sampai juga siapa yang pernah kalau lagi ke suatu tempat, katakan ke mall, maaf, mau ke toilet aja pasti ngajak teman kita. Pipis yuk. Iya enggak sih? Makanya kalau kita ke toilet perempuan lebih dari satu, ya Allah perempuan banget. Enggak ada bapak-bapak ngajak temennya untuk ke toilet. Coba ya. Bu Isa aja pernah ya, lagi rapat gitu. Rapat-rapat ibu-ibu Dharma Wanita saya ikut di situ ya. Ya, ibu pimpinan aja gitu, mau ke toilet aja ngajak ajudannya. Ke toilet yuk. Baik, Bu, siap. Tapi enggak ada bapak-bapak rapat, Pak, pipis yuk gitu. Ada kayak gitu, wah gawat. Pasti bapak sebelahnya bilang, iyo. Ya, iya, itu tandanya. Laki-laki bersaing, ke toilet aja bersaing, ngapain ditemenin? Iya kan? Iya. Dan uniknya kita perempuan, sampai toilet kan ngantri ya, itu bisa juga mendapatkan informasi. Iya gak sih? Untung sekarang kalau model ngantri kepanjang ya, kalau zaman dulu kan model ngantrinya depan-depan pintu toilet kan? Kalau ada 4 pintu toilet di depan gitu. Udah pertama diem dulu. Masuk satu, udah gak betah nih kan? Lihat ke sebelah. Ibu sebelahnya lagi. Tinggal di mana, Bu? Mengumpulkan ya itu informasi? Itu perempuan. Coba maaf ya, ini cuma mau, ini riset ya sebetulnya ya. Makanya toilet pria itu, maaf, tempat buang air kecilnya gak pakai bilik. Iya, cuman urinar, cuman dinding tipis gini. Karena gak ada bapak-bapak mau pipis sambil, mari pak. Gak ada. Iya gak? Dan mereka gak ngomong. Masya Allah, kita udah pakai bilik, masih ngomong loh. Mbak, abis acara ini kita kemana ya mbak? Antar bilik. Kita baru sadar ya, kalau kita berkumpul gitu ya. Ya Allah, ya Rabb, Allahu Akbar. Ah, itulah perempuan. Dimana Allah kasih otaknya memang senang mengumpulkan informasi untuk dijadikan pembelajaran, untuk dijadikan tips, untuk dijadikan guidance, agar kita hidup lebih nyaman. Karena perempuan memang lebih cepat baper. Ya, kenapa begitu? Itu sebuah anugerah yang luar biasa. Perempuan perasaannya lebih dominan. Itu luar biasa. Jadi ini, makanya kalau teman-teman para suaminya masih belum taklim, tenang saja. Kenapa? Karena laki-laki yang menjadi suami mengikuti ya vibrasi pikiran perasaan istrinya. Jadi ada satu riset mengatakan dengan kesimpulan, kalau seorang istri tenang, suami ikut tenang, anak tiga kali tenang. Nah, udah ada yang hafal tuh. Alhamdulillah ya. Istri senang, suami ikut senang satu kali, anak tiga kali senang. Dan juga kebalikannya, istri kesel, ya, suami ikut kesel, anak tiga kali kesel. Ya. Kenapa tiga kali? Ya karena komunikasi itu, ya, ada yang namanya komunikasi verbal, ada komunikasi body language, dan ada komunikasi batin. Makanya anak, walaupun di kamar, bapak ibunya lagi kesel-keselan, itu nyampe sampai kamar mereka. Akhirnya dia juga tiga kali kesel. Untuk itulah mengapa kita yang perempuan yang dibuat untuk lebih sering, saya katakan lebih sering ya, bukan selalu, lebih sering, bagaimana caranya untuk supaya senang dan tenang. Lebih sering, gak mungkin selalu. Jadi jangan ada yang tanya lagi, Bu Isa, bagaimana caranya untuk selalu tenang? Gak bisa, Bu. Karena memang kita diberikan dinamisasi emosi oleh Allah. Itulah sempurnanya manusia.